الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita telah menyelesaikan bab yang kedua dari kitab zakah, yang pada pembahasan akhir telah kita terangkan tentang zakat perdagangan. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi zakatil kharij min al-ardi wa fihi masail, tentang zakat yang keluar dari dalam bumi, yang keluar dari dalam bumi, yakni hasil bumi, mencakup pertanian, demikian pula hasil tambang, dan termasuk pula di antaranya rikaz, barang-barang temuan yang diketahui berasal dari kaum jahiliyah. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, yakni beliau menerangkan tentang zakat hasil dari sawah atau ladang. Mata tajibu wa dalilu dhalik, kapankah diwajibkan zakat pada hasil bumi, pada pertanian sawah atau ladang. Wa dalilu dhalik, dan dalil tentang diwajibkannya zakat ini. Al aslu fi wujubiha qawluhu ta'ala, asal yang menunjukkan wajibnya, yakni dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dari hasil panen adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari yang halal, dari apa yang telah kalian dapatkan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Baqarah ayat 267, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Dari dalam bumi termasuk diantaranya adalah pertanian, hasil sawah, ladang secara umum. Demikian pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Demikian pula dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi masaqati as-sama' wal anhar wal 'uyun al-'ushur, hasil panen dari pertanian yang perairannya dari air hujan atau sungai atau sumber air, maka zakatnya 1/10. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajibnya zakat dari hasil pertanian. Dan ijma', para ulama telah menukilkan ijma' ulama tentang wajibnya zakat dari hasil pertanian secara umum. Yang terjadi perselisihan adalah hasil dari yang ditanam dari sawah dan ladang tersebut, apakah dikeluarkan zakat atau tidak. Namun secara umum para ulama sepakat tentang adanya zakat pada penghasilan dari pertanian tersebut atau dari bercocok tanam. Lalu dari harta manakah yang wajib dizakati dari hasil pertaniannya? Wa tajibu zakatu fil hububi idza ishtadda al habbu wa sara farika. Dan wajib dizakati pada biji-bijian, pada biji-bijian idza ishtadda al habbu, apabila biji-bijian itu telah matang, ya, telah mengeras. Yang dimaksud biji-bijian ya yang penghasilannya berbentuk hubub, biji-bijian seperti gandum, naam, beras, jagung, kacang-kacangan, ini termasuk dalam jenis al-hubub. Wasara farika, dan telah farik, yang dimaksud farik yakni sudah dibersihkan, dikeluarkan dari kulitnya, seperti beras misalnya awal ketika dipanen itu masih terbungkus oleh apa namanya itu, gabahnya. Nah, lalu kemudian diolah dan dipisah dari gabah tersebut. Nah, itu namanya farik, setelah dipisah. Nah, baru dihitung apakah mencapai nisab. Nanti akan dijelaskan berapa nisab dari hasil pertanian. Wa tajibu fi thimar 'inda budu'i salahiha, dan wajib pada buah-buahan, pada buah-buahan pada saat telah nampak matangnya. Bihaitsu tusbihu thamaran thayyiban yu'kal, sehingga dia menjadi buah yang baik dan bisa dimakan. Dan bisa dimakan. Wala yushtaratu lahu al-hawl, dan tidak disyaratkan harus bertahan selama setahun. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang disyaratkan adanya haul bertahan selama setahun itu pada harta emas, perak, perdagangan. Adapun yang kaitannya dengan hasil bumi, pertanian, maka dikeluarkan zakat kapan dia memanennya. Ya, apabila mereka telah memanennya maka dihitung apakah mencapai nisab. Jika mencapai nisab maka dikeluarkan zakat pada saat dia selesai memanennya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah haknya yaitu zakat pada saat kalian memanennya. Jadi zakatnya pada saat panen. Kalau seseorang memiliki perkebunan, menghasilkan dari hasil pertaniannya dalam setahun dua kali misalnya. Nah, setiap kali panen dia mengeluarkan zakat. Kalau sebagian misalnya sampai tiga kali dalam setahun, maka dalam setahun tiga kali dia mengeluarkan zakat. Jadi dilihat dari hasil panennya. Fatajibu zakatu fi kulli makilin muddakhar. Maka wajib zakat pada setiap makil muddakhar. Ini dua syarat dari hasil pertanian yang ditetapkan oleh jumhur ulama, bahwa harta atau hasil pertanian yang ada zakatnya apabila hasil tani tersebut memiliki dua syarat, makil muddakhar, makil yang ditakar, yang ditakar, yang bisa ditakar, ya, takar ma'ruf, seliter misalnya, dua liter sekian, kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hitungannya sa' mud wisq. Ini yang dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, muddakhar. Muddakhar maksudnya bisa disimpan hingga pada waktu yang dibutuhkan, yaitu sesuatu yang memungkinkan untuk dikeringkan, memungkinkan untuk dikeringkan sehingga dia bisa dalam waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan, tanpa mengalami kerusakan bisa dikeringkan. Maka apabila terpenuhi dua syarat ini, makil muddakhar, jumhur ulama mengatakan maka ada zakatnya. Minal hububi wasthimar, dari al-hubub, baik dari jenis biji-bijian atau buah-buahan. Kalhintah, al-hintah jenis gandum yang kualitas paling bagus, bur. Hintah wasyair, ini gandum atau terigu. Wadzurah, jagung. Walaruz, beras. Wattamr, kurma. Wazzabib, kismis. Wazzabib dari anggur, anggur yang dikeringkan. Nah, karena ini semua ditakar dan bisa disimpan, makil muddakhar, bisa ditakar dan disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan, dikeluarkan pada saat dibutuhkan. Sehingga dengan dua syarat ini, wala tajibu fil fawakih, tidak ada kewajiban pada buah-buahan, wal khadrawat, dan sayur-sayuran. Panen mangga enggak ada zakat. Panen durian ada zakatnya? Enggak ada zakat. Panen kangkung enggak ada zakat. Panen bayam, kacang panjang, terong, tomat, sambal. Hah? Sambal. Cabai. Nah, dan yang lain tidak ada zakat. Baik, karena tidak terpenuhi dua syarat, makil muddakhar, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak ditakar. Fal makil, kenapa yang menjadi ukuran adalah al makil, sesuatu yang ditakar? Likauni Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabara at-tawsiqa fihi, bahwa tahmil, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tolak ukur wisq, ukuran wisq padanya. Ya, kata Nabi alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah, tidak ada zakat apabila tidak mencapai jumlah 5 wisq. 5 wisq. 5 wisq. 1 wisq itu 60 sa'. 1 wisq. 1 sa' 4 mud. 4 mud, 1 mud 2 telapak tangan dewasa. 4 kali mud itu 1 sa'. Berselisih para ulama dalam menentukan ukuran sa'. Sebagian menyebutkan seperti gandum misalnya 2 kilogram, 2 kilo 40 gram gandum. Ada sebagian menyebutkan 3 kilogram. Ya sudah, anggaplah 3 kilogram misalnya. 1 sa' berarti 60 sa' berapa? Berapa kilo? 180, ya kan? 180 kilogram. Itu satu wisq. Dikali 5 berapa? Hah? Kali 5 900 kilogram. Ya, penghasilan 900 kilogram. Itu dari jenis gandum. Kurang itu, di bawah itu berarti tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Wa huwa tahmil, yaitu yang suatu yang dipikul, yang kaitan dengan beratnya, takarannya. Wal muddakhar, sedangkan alasan yang kedua, syarat yang kedua yang diwajibkan zakat itu suatu yang bisa disimpan, liwujudil ma'nal munasib liijabi zakati fi, karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkannya zakat padanya. Wa ala hadza fa ma lam yakun makilan wala muddakhara min al-hubub wa al-thimar fala zakata fi. Maka berdasarkan hal ini, sesuatu dari hasil pertanian yang tidak ditakar dan tidak pula bisa disimpan dalam waktu yang lama dari jenis biji-bijian atau buah-buahan, maka tidak ada zakat padanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, 4 jenis yang para ulama sepakat padanya ada zakat. Yang pertama al-hinta atau al-bur, jenis gandum. Yang kedua sya'ir, ya, terigu. Yang ketiga kurma. Yang keempat az-zabib, kismis, anggur yang dikeringkan. Keempat jenis ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang adanya zakat dari penghasilan dari 4 jenis ini. Gandum atau syair dari jenis gandum juga, atau terigu, kurma dan anggur. Nah, atau kismis. Ibn Abdul Bar menyebutkan kesepakatan para ulama tentang adanya zakat pada 4 jenis ini. Selain 4 jenis ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Jumhur ulama mengatakan syaratnya segala jenis dari hasil pertanian yang memenuhi 2 syarat, makil muddakhar, maka itu ada zakatnya. Ditakar dan disimpan, bisa disimpan dalam waktu yang lama, itu ada zakatnya. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, Ad-Darqutni, Al-Hakim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman, Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada keduanya, "Wala ta'khudha illa himta au sya'ir au tamr au zabib." Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau mengambil dari hasil pertanian mereka kecuali dari hasil pertanian himta, gandum, sya'ir, kurma dan kismis. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sementara pada masa itu mereka punya penghasilan yang lain. Ya, negeri Yaman memiliki banyak penghasilan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan engkau mengambil dari mereka kecuali empat jenis ini." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasi pengambilan zakat dari hasil pertanian pada empat jenis ini saja. Adapun yang lainnya adalah qiyas. Mereka mengkiaskan, para ulama mengkiaskan dengan alasan sama dalam hal al-makil wal-muddakhar. Sesuatu yang bisa ditakar atau disimpan. Nah, dengan alasan itu. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batasan, jangan kalian mengambil kecuali empat ini saja. Oleh karena itu sebagian para ulama, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Sirin, Tawus, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Dan dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, bahwa yang diwajibkan adalah empat jenis ini saja berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum harta kaum muslimin adalah haram. Tidak diperbolehkan kita mewajibkan sesuatu pada mereka kecuali berdasarkan dalil. Yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam hanya empat jenis ini saja. Selain dari itu, dari penghasilan pertanian tidak ada zakat. Berarti berdasarkan pendapat ini, maka penghasilan beras berapapun banyaknya tidak ada zakat. Penghasilan jagung berapapun banyaknya tidak ada zakat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya membatasi empat jenis ini saja. Nah. Dan bahkan kalau berdasarkan pendapat ini dan kita melihat kondisi negeri kita, ya, bisa kita mengatakan hampir tidak ada zakat pertanian. Nah, siapa yang menanam gandum di Indonesia? Siapa yang menanam kurma? Pohonnya ada, buahnya enggak muncul-muncul. Siapa yang menanam anggur? Kecuali bagian sedikit sekali. Nah, berarti kalau membatasi empat jenis ini saja, maka tidak ada zakat sama sekali. Namun kalau ingin mengambil sikap berhati-hati, ya, dan itu yang dikuatkan oleh jumhur ulama, bahwa mengkiaskan disebabkan karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya umum, laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takaran dan sesuatu yang menjadi makanan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka termasuk dalam hal ini apa yang disebutkan jagung, beras dan yang lain sebagainya dari penghasilan. Dari penghasilan. Meskipun kita melihat juga bahwa pendapat yang membatasi empat ini saja pada hakikatnya kuat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari, jangan kalian mengambil kecuali empat jenis ini. Padahal mereka memiliki penghasilan yang lain ketika itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله